Bulan katakan, katakan padaku, sungguhkah dirimu kan bersinar terang, terangi jalanku, jalanku untukmu, dan yakinkan aku sang pemilik hatimu. Tapi kenyataan kau masih dendanya. Meskipun engkau tak bisa tanpa aku.